Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'du. Sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya, ada salat untuk halaman 134 kosakata tentang artal. Mungkin makna yang agak tepat di sini adalah tersusun rapi. Bukan jamak dari ritel, karena kalau ritel itu pakai tok, bukan pakai tak. Ya, maka ayat selanjutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Kahfi ayat yang ke-99, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa taraqna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din, dan kami biarkan sebagian mereka pada hari itu yamuju fi ba'din, bertumpuk-tumpuk pada sebagian yang lain. Sebagiannya tumpuk-tumpuk pada sebagian yang lain. Wa nufikha fis-suri, dan ditiuplah sangkakala, fa jama'nahum jama'a, maka kami kumpulkan mereka, jam'an benar-benar kami kumpulkan. Maka ayat ini masih berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj. Allah katakan bahasanya pada hari itu sebagian Ya'juj dan Ma'juj menimpa pada sebagian yang lain, sehingga tertumpuk pada sebagian yang lain. Kapankah ini terjadi? Para ahli tafsir, alladzi ra'aitu kalamahum, yang aku baca perkataan mereka, mengatakan bahasanya hari itu yakni adalah hari ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar dari benteng Ya'juj dan Ma'juj. Maka jadilah sebagian mereka menumpuk pada sebagian yang lain. Kemudian para ahli tafsir berselisih pendapat tentang makna yamuju ba'dhum fi ba'dhi. Apakah maknanya artinya annahum yamujuna ma'annati, bahasanya mereka Ya'juj dan Ma'juj itu menimpai mengenai menumpuk mengenai manusia yang lain selain Ya'juj dan Ma'juj, ataukah yang terjadi adalah sebagian Ya'juj dan Ma'juj mengenai dan tertumpuk pada sesama Ya'juj dan Ma'juj karena mereka saling dorong-mendorong ketika mereka hendak keluar dari benteng yang telah dibangun oleh Zulqarnain. Maka ada yang menjelaskan demikian dan ada yang menjelaskan demikian. Wa idza kana, namun seandainya ada salah satu ulama ahli tafsir yang mengatakan bahwasanya yauma idzin dalam ayat ini maknanya adalah setelah dibangunnya benteng Zulqarnain, maka jadilah mereka Ya'juj dan Ma'juj sebagian mereka menumpuk pada sebagian yang lain. Seandainya ada satu ahli tafsir yang berpendapat dengan pendapat semacam ini, maka ini yang lebih mendekati rentetan ayat. Akan tapi yang aku lihat, para ahli tafsir mengatakan bahwasanya yauma idzin itu adalah idza kharaju, ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar dari benteng yang dibangun oleh Zulqarnain, maka sebagiannya menumpuk, tertumpuk pada sebagian yang lain. tarakna ba'dhum yawma idzin, yaitu pada hari itu Allah berkehendak keluarnya mereka dari benteng yang telah dibangun oleh Dzulqarnain. Maka kata penulis yawma idzin yang disampaikan oleh para ahli tafsir adalah hari di mana jebolnya benteng Ya'juj dan Ma'juj, benteng yang dibangun Dzulqarnain untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Maka ketika itu mereka Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya banyak itu desak-desaan melewati benteng tersebut, maka sebagian yang injak sebagian yang lain. Itu yamuj, penjelasan ahli tafsir. Yauma idzin yamuju ba'dhum yauma idzin yamuju fi ba'di. Atau maknanya adalah pada saat benteng tersebut terbongkar, maka keluarlah Ya'juj dan Ma'juj karena demikian banyaknya, maka ini menginjak-injak manusia yang ada di balik benteng tersebut. Kan tapi penulis Muhammad bin Sulaimin rahimahullah ta'ala sendiri sebenarnya punya kecenderungan kalau yauma idzin itu tepatnya adalah setelah jadinya benteng Ya'juj dan Ma'juj. Setelah terjadinya benteng yang telah dibangun oleh Dzulqarnain, maka Ya'juj dan Ma'juj mau keluar, ternyata ada benteng tersebut, akhirnya mereka bertumpuk-tumpuk, sebagian mereka menginjak sebagian yang lain. Namun karena beliau belum jumpai adanya ahli tafsir yang berpendapat dengan pendapat semacam ini, maka beliau cuma mengatakan seandainya ada. Seandainya ada, maka itu yang lebih tepat. Maka beliau tidak berani menegaskan karena tidak ada sejauh pengetahuan beliau, sebatas pengetahuan beliau, tidak ada pendahulu dari ahli tafsir yang memberikan makna semacam itu. Maka di sini terdapat pelajaran tentang bagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, la taqul bi kalimatin laisa laka fiha iman. Dalam masalah agama janganlah engkau berpendapat dengan satu pendapat yang engkau tidak memiliki pendahulu dalam pendapatmu tersebut. Maka menurut Ibnu Taimin yang lebih tepat adalah setelah bangunan Dzulqarnain jadi. Akan tapi karena sudah enggak jumpai ada ulama terdahulu yang menjelaskan dengan penjelasan semacam ini, maka beliau tidak berani menegaskannya. Mungkin adalah satu kaidah yang penting yang wajib dipahami oleh setiap muslim, bahasanya kita tidak boleh bicara bahasanya agama ini telah selesai di masa Nabi dan para sahabat. Maka agama ini telah selesai di tangan para ulama. Oleh karena itu, maka kita tidak boleh berpendapat dalam masalah tafsir, dalam masalah fikih, dan apalagi dalam masalah akidah dengan satu pendapat yang tidak ada ulama terdahulu yang mendahului kita dalam pendapat itu. Wa nufikha fis-suri, dan setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, maka kiamat semakin dekat. Maka tak lama setelah itu ditiuplah sangkakala. Siapa yang meniup? Jawabannya Israfil, salah seorang malaikat yang mulia. Dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali memulai salat malam beliau dengan doa istiftah berikut ini. Allahumma ya Allah Rabbah Jibril, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, mengetahui yang tersembunyi dan yang nampak. Engkau lah yang akan memberikan keputusan di antara hamba-hambamu dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idznik. Ya Allah, izinkanlah, berilah petunjuk kepadaku tentang kebenaran dari perkara yang diperselisihkan oleh manusia dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau memberi petunjuk pada siapa saja yang engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Diatkan oleh Muslim. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka doanya dengan menyebut tiga nama malaikat. Dan ketiganya adalah malaikat-malaikat yang mulia, dan masing-masing dari mereka diberi tugas berkaitan dengan kehidupan. Maka Jibril muakkal diberi tugas dengan perkara yang berkaitan dengan hidupnya hati, yaitu menyampaikan wahyu, yang wahyu merupakan sebab hidupnya hati. Sedangkan Mikail diberi tugas berkaitan dengan hidupnya tumbuh-tumbuhan, yaitu hujan. Dan Israfil adalah diberi tugas berkaitan dengan hidupnya manusia setelah al-ba'ats, setelah kebangkitan dari kubur. Dan tiupan sangkakala itu ada dua jenis tiupan. Pertama adalah tiupan faza'un wa sa'un, tiupan kaget kemudian mati. Dan tidaklah mungkin pada saat ini kita pahami betapa ngerinya tiupan ini. Tiupan yang menyebabkan kagetnya seluruh makhluk dan matinya seluruh makhluk setelah itu. Maka seluruh makhluk setelah terdengar tiupan sangkakala yang pertama, mereka semua mati kecuali makhluk-makhluk yang Allah kehendaki. Maka tidak semua mati, ada makhluk-makhluk tertentu yang tidak Allah kehendaki untuk mati, semacam syuhada yang ada di surga, kemudian bidadari yang ada di surga, dan beberapa makhluk yang lain. Lishidati hadha nafkhi, karena demikian ngerinya tiupan ini dan demikian shiddati waqaihi, demikian sangat mengena, menusuk tiupan ini, menusuk ke dalam hati. Mayumkin, maka pada saat ini belumlah mungkin bagi kita untuk membayangkan bagaimanakah manusia itu ketakutan karena tiupan sangkakala. Bahkan bukan hanya manusia, namun yang ketakutan, yang merasa takut adalah semua makhluk di langit dan di bumi. Setelah mereka ketakutan demikian ketakutan, mereka langsung seluruhnya mati seketika. Allahu Akbar. Sesuatu yang sangat-sangat ngeri seandainya seorang itu membayangkannya, maka bisa gemetaranlah kulitnya karena demikian besarnya dan haulihi, demikian ngerinya kejadian semacam itu. Kemudian ada tiupan sangkakala yang kedua, sebagaimana firman Allah, thumma nufikha fihi ukhra, maka ditiuplah sangkakala untuk kedua kalinya, fa'idha tiba-tiba hum, mereka manusia, yamun, mereka berdiri yang duruna, dan mereka melihat. Maka tiupan yang kedua adalah adalah tiupan yang menyebabkan bangkitnya manusia dari kubur-kubur mereka dalam keadaan hidup. Mereka melihat-lihat. Apa yang mereka lihat? Mada hadasa. Begitu mereka bangkit dari kubur, maka mereka tengok-tengok apa yang terjadi. Karena jasad manusia itu ada di dalam kubur, lalu setelah tiupan sangkakala maka Allah turunkan hujan yang besar, yang lebat. Maka jasad tadi kemudian tumbuh bidakhilil ardi, di dalam bumi. Hatta idza takammalat al-ajza, maka ketika jasad yang ada di dalam tanah itu telah sempurna, takamulaha atam, sudah benar-benar sempurna, maka datanglah tiupan sangkakala yang kedua, yang merupakan tiupan al-ba'ats, bangkit dari kubur. Fa'idahum ki'amun yang dun, maka tiba-tiba manusia sudah berdiri di atas tanah, mereka tengok-tengok, lihat-lihat ada apa, ada kejadian apa, kenapa ada apa yang terjadi. Bajama'nahum jama'a, maka kami kumpulkan manusia, kami kumpulkan makhluk, dan itu benar-benar kami kumpulkan. Hum di sini maknanya khalaik, makhluk, jam'an, dan itu adalah perkumpulan yang sangat-sangat besar. Maka dalam perkumpulan ini mencakup yang berkumpul manusia, jin, malaikat, al-wuhush, binatang, jami'ud dawab, dan semua binatang yang melata. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bama min dabbatin fil ardi, tidak ada satupun binatang melata di muka bumi, tidak pula seekor burung yang terbang dengan dua sayapnya, kecuali mereka adalah umat-umat sebagaimana kalian. Ma fa'na fil kitabi min syai, tidaklah kami lewatkan dalam Alkitab. Ulama berselisih pendapat tentang mana Alkitab di sini. Salah satunya adalah Lauhul Mahfuz. Maka tidak ada yang terlewatkan dalam Lauhul Mahfuz min syai', sedikit pun tercatat di sana catatan takdir untuk semua makhluk, bukan hanya manusia. Mohon burung-burung, hewan-hewan, maka tidak ada satu pun yang terlewatkan, semuanya tercatat dengan lengkap. Summa ila rabbim yuhsyarun, kemudian mereka semua akan dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am 38 ini dalil, dalil bahasanya semua dabbah yang melata yang berjalan di muka bumi itu akan Allah bangkitkan dan Allah kumpulkan di bumi mahsyar. Artinya yang dikumpulkan pada hari itu adalah seluruh makhluk sampai-sampai malaikat, yaitu malaikat yang ada dan tinggal di langit. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu datang dan malaikat tersusun dalam baris demi baris, baris demi baris. Maka ini adalah perkumpulan yang jika dibayangkan sangat-sangat ngeri. Ya lahu min masyhadin azim, maka ini adalah masyhad pemandangan yang sangat-sangat mengerikan. Dimana semua kumpul, malaikat kumpul di satu tempat. Allahu Akbar. Ada catatan kaki, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jarak antara tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua itu 40. Qal, ada yang bertanya pada Abu Hurairah, 40 itu 40 hari? Qal, Abu Hurairah mengatakan abaitu, aku enggan untuk mengatakan 40 hari. Kemudian ditanya lagi, 40 bulan? Abu Hurairah mengatakan abaitu, aku enggan untuk memastikan kalau itu 40 bulan. 40 tahun, Abu Hurairah mengatakan abaitu, aku enggan untuk menegaskannya demikian. Salah satu makna abaitu, di sini ada beberapa penjelasan para pensyarah hadis apa makna abaitu. Salah satunya adalah Abu Hurairah ya, cuma mendapatkan hadis dari Nabi 40 gitu saja. Enggak ada penegasan dari Nabi 40 itu 40 apa. Oleh karena itu Abu Hurairah juga enggak berani menegaskan itu 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Inilah Nabi katakan jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dan kedua 40. Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an, lalu Allah turunkan hujan dari atas, maka tumbuhlah badan manusia di dalam tanah sebagaimana sayur mayur itu tumbuh setelah turunnya hujan. Dan Nabi katakan tidak ada satupun badan manusia kecuali hancur, kecuali satu tulang saja, itulah tulang ekor. Waminhu, dan dari tulang ekor ini akan disusunlah badan manusia yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya, berkaitan dengan ayat yang penjelasan yang disampaikan oleh penulis, maka tadi beliau sampaikan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat iftitah untuk salat malam. Beliau menyebutkan tiga orang malaikat, dan ketiganya adalah malaikat yang bertugas untuk mengurusi kehidupan. Jibril ditugasi untuk membawa wahyu, dan wahyu adalah sebab kehidupan. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan Jibril lah yang bawa wahyu, sebagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Jibril dan mendapatkan wahyu dari Jibril pada saat pertama kali mendapatkan wahyu, yaitu surat Al-Alaq. Demikian juga Mikail, terdapat hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya dia adalah bertugas untuk mengurusi hujan. Kemudian tentang Israfil, itulah yang meniup sangkakala. Maka dalilnya adalah ada sebuah hadis yang dhaif, yang menunjukkan kalau peniup sangkakala adalah Israfil. Tidak ada penegasan dari Al-Quran siapa peniup sangkakala, siapa namanya, tidak ada penegasan. Sedangkan dalam hadis, hadis-hadis yang saya, terdapat pembahasan tentang masalah tiupan sangkakala, dan di sisi lain juga terkadang disebutkan Israfil. Namun hadis yang menegaskan Israfil lah malaikat peniup sangkakala adalah hadis yang dhaif. Namun di sisi yang lain terdapat klaim ijma yang disampaikan oleh ulama bahwasanya peniup sangkakala adalah Israfil. Oleh karena itu, maka kita katakan dalil bahasanya malaikat peniup sangkakala adalah Israfil, dalil pokoknya sebatas yang kita ketahui adalah ijma yang disampaikan oleh sebagian ulama Ahlus Sunnah. Adapun dari nas, maka yang dijumpai yang kita ketahui adalah sebuah hadis, namun hadis yang lemah. Dan berkaitan dengan ayat yang dikutip oleh penulis di surat Al-An'am ayat 38, maka ayat ini tadi mengandung beberapa kandungan yang sebagian telah diantaranya adalah lengkapnya Lauhil Mahfuz, tidak ada satupun takdir makhluk kecuali seluruhnya telah tercatat di sana. Dan ayat ini dalil bahasanya semua dapat, semua yang melata, semua yang berjalan di muka bumi akan Allah kumpulkan di padang atau bumi mahsyar. Maka binatang juga dikumpulkan, namun tidak untuk menerima balasan dan surga ataukah neraka, akan tetapi dikumpulkan untuk dilaksanakan kisah di antara sesama mereka. Jika ada binatang yang dulu terzalimi, maka dia akan Allah beri kesempatan untuk membalas kezaliman atas dirinya. Setelah itu binatang-binatang ini akan Allah hancurkan dan Allah jadikan debu. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahasanya binatang itu semisal manusia. Ila umamum amsalukum. Namun semisal manusia di sini tentu bukanlah semisal dalam semuanya. Namun semisal yang dimaksudkan di sini adalah semisal dalam masalah sama-sama dibangkitkan. Sama-sama dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan manusia semisal dengan binatang, semisal dengan manusia, manusia dengan semisal binatang. Ini bukan penghinaan terhadap manusia, karena semisal di sini bukan semisal dalam seluruh aspek, semisal dalam masalah, semisal ya, dalam perkara sama-sama dibangkitkan dan dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, wa aradna jahannam yauma idzin lil kafirin arda, dan kami nampakkan neraka pada hari itu kepada orang-orang kafir. Ardan, dengan benar-benar kami nampakkan, maka kami tampakkan neraka pada orang-orang kafir sehingga neraka itu ada di hadapan mereka. Allahumma ajirna minha, semoga Allah lindungi kita dari neraka. Jahannam, jahannam adalah salah satu nama neraka. Jahannam, jahannam disebut neraka, disebut jahannam dari kata-kata jahmun yang artinya gelap. Maka neraka disebut jahannam itu karena warna apinya hitam. Atau neraka itu disebut jahannam dikarenakan dasarnya itu sangat-sangat dalam. Dan sesuatu yang dasarnya atau sumur yang dasarnya sangat dalam, maka terlihat hitam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya ada sebuah batu yang dilemparkan dari pinggir neraka, dan itu baru sampai dasar neraka setelah berjalan selama 70 ribu tahun. Ardhan, kami penampakan dengan penampakan yang sangat-sangat besar. Oleh karena itu di sini ardhan dalam bentuk nakirah. Maka nakirah di sini adalah li ta'zim. Yakni artinya adalah ardhan aziman, penampakan yang sangat-sangat besar, yang rontoklah jantung karenanya, copotlah jantung karenanya. Wa min al-hikami, dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memberitakan hal ini, bagaimana neraka akan Allah nampakkan pada orang-orang kafir, Allah sampaikan berita ini apa manfaatnya? Adalah supaya manusia memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya manusia merasa takut dengan hari itu dan bersiap-siap beramal untuk menyambut hari itu. Wa yusawwir nafsahu, hendaklah manusia membayangkan dirinya seakan-akan, ka'annahu, seakan-akan dia tahta qadamaihi, berada di bawah dua telapak kakinya. Dua telapak, mungkin maknanya adalah dua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kuluna musabbahun fi ahlihi, setiap dari kita pagi-pagi bangun di antara keluarganya. Namun ingat, wal mautu adna min syaraqi na'lihi, sesungguhnya kematian malaikat pencabut nyawa atau kematian lebih dekat daripada tali sandal, tali sandalnya sendiri. Untuk mati itu gampang. Ada orang yang tidur, mati. Ada orang yang kepleset, mati. Maka dan mati itu sangat-sangat dekat, dan sebab-sebab mati itu sangat-sangat mudah. Tidak harus dibayangkan tabrakan yang ngeri, tidak harus. Ada yang duduk mati. Fatu sawer, maka bayangkanlah kejadian ini. Waktu sawer dan bayangkanlah bahasanya laisa bainaka wa bainahu, tidak ada antara dirimu dengan kejadian ini kecuali keluarnya nyawa dari badanmu, dan pada saat itu berakhirlah segala sesuatu. Berakhir segala sesuatu, angan-angan, cita-cita itu sudah berhenti. Mau ini dan mau itu semuanya gagal. Berakhir sudahlah segala sesuatu. Bahkan demikian juga amal itu pun berakhir dengan kematian. Alladzina kanat a'yunuhum fi khita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang mata mereka fi khita'in tertutup an dzikri, dengan peringatanku. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka tidaklah punya kemampuan untuk mendengar. Artinya mereka orang-orang kafir, mata-mata mereka tertutup dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Mereka tidak melihat, tidak mau melihat peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menyebutkan dalam ayat yang lewat di surat ini, surat Al-Kahfi, bahasanya di dalam hati-hati mereka orang kafir akinna terdapat sumbat, penutup. Maka orang kafir hati mereka, pandangan mereka dan pendengaran mereka semuanya tergembok, terkunci. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka orang-orang kafir tersebut tidaklah mampu untuk mendengar. Apa yang dimaksud dengan mampu dalam kalimat ini? Apakah yang dimaksud dengan mampu di sini adalah ingin, sehingga tidak mampu di sini adalah tidak ingin? Sebagaimana firman Allah di surat Al-Maidah, permintaan Bani Israel kepada Nabi Isa. Bani Israel mengatakan, hal yastati'u rabbuka ayunazila alaina ma'idatan minas sama, wahai Isa, apakah Tuhanmu itu yastati' mampu, mampu di sini artinya ingin, mau menurunkan hidangan dari langit. Maka Bani Israel minta kepada Isa supaya bisa makan enak tanpa perlu masak. Tiba-tiba datang dari langit ada sate, ada ini, permintaan Bani Israel kepada Isa. Sudah ada kambing guling, sudah ada ini macam-macam, turun dari langit, tinggal makan, tidak perlu masak. Nah, singkat ceritanya kemudian Nabi Isa pun berdoa, minta kepada Allah apa yang mereka mintakan, yaitu hidangan dari langit turun. Namun Nabi Isa telah mengatakan, ingat, nanti kalau hidangan dah turun, kalian tidak beriman. Ingat, ada, maka jangan tanya azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menurunkan Maidah. Oleh karena itu surat ini disebut surat Maidah. Hidangan, hidangan di sini hidangan dari langit. Maka Allah kabulkan doa Nabi Isa, kemudian Allah turunkan hidangan dari langit. Tiba-tiba turunlah dari langit makanan enak-enak ini. Maka Bani Israel yang minta tersebut, kemudian mereka makan dengan senyaman-nyamannya, seenak-enaknya. Ini yang masak malaikat, mereka tinggal makan. Setelah itu ternyata setelah dikabulkan turun hidangan dari langit, mereka tidak juga beriman, maka ancaman Nabi Isa pun terwujud. Allah ubah mereka-mereka ini jadi babi. Mereka yang minta-minta, minta maidah dan minta sama, namun ternyata katanya mereka kalau turun hidangan dari langit kami akan beriman. Setelah turun, setelah makan mereka tidak mau beriman, maka Allah ubah mereka-mereka ini jadi babi. Maka ayat tati'u dalam Al-Ma'idah 112 ini maknanya adalah hal yuridu, apakah Tuhanmu mau, apakah Rabbmu mau. Kemudian kembali kepada la yastati'una sam'a, maka di sini mungkin maknanya adalah la yuriduna sam'a, mereka tidak ingin mendengar. Kemungkinan makna yang kedua, annahum la yastati'una sam'a ay sam'al ijabah, mereka tidak bisa mendengar dalam artian sam'al ijabah, mendengar yang membuahkan respon ijabah. Mereka mendengar kebenaran kemudian memberikan respon positif terhadap kebenaran yang telah mereka dengar. Mereka mendengar ajakan untuk beriman kemudian mereka beriman. Dan tentu la yastati'una sam'a di sini bukan sam'al idrak, mendengar suara. Cuma mendengar suara, mereka dengar suara. Mereka mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan, pengajian disampaikan. Namun mereka mendengar ini, namun mereka tidak menerimanya dan tidak memberikan respon positif terhadapnya. Maka di sini ada dua kemungkinan makna. Makna la yastati'una sam'a yang pertama adalah la yuriduna sam'a, mereka tidak mau mendengar. Tidak mau mendengarkan. Kemudian yang kedua adalah mereka tidak mau mendengar dalam artian mengamalkan. Karena orang yang tidak mengamalkan apa yang disampaikan kepadanya tidaklah tidak kita katakan tidak mendengarkan. Seorang anak yang tidak menuruti perintah ibunya atau bapaknya, ya, jangan pecicilan, jangan nakal, kemudian tetap pecicilan dan tetap nakal, maka dikatakan kamu ini enggak mendengarkan. Kamu ini tidak mendengarkan, padahal mendengarkan. Kamu tidak mendengar perintah ibu, padahal mendengar. Namun kamu ini tidak mendengar perintah ibu, di sini mendengar dalam pengertian mendengar ijabah. Aduh, mendengar idrok, mendengar suara, maka mendengar. Namun tidak mendengar dalam pengertian al-ijabah, memberikan respon positif terhadap apa yang diperintahkan oleh sang ibu. Nah, dari kemungkinan, dari dua kemungkinan makna ini, mana yang dimaksudkan? Jawabannya ya, mungkin dua-duanya, semuanya mungkin, semuanya cocok. Kita maknai dengan makna pertama, tidak mau mendengar ya cocok. Kita maknai dengan tidak mau mendengar dalam artian tidak mau merespon juga cocok. Wabilahuma haqqun, dan masing-masing dari dua makna tersebut adalah makna yang benar dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain yang ada. Maka berdasarkan makna pertama, maka orang-orang kafir itu tersumbat juga pendengaran mereka, sehingga mereka tidak mau mendengarkan kebenaran. Tidak mau mendengarkan kebenaran, ini disebut kafir i'rab. Kafir bukan karena menolak kebenaran, namun kafir karena tidak mau mendengarkan kebenaran. Karena ada orang kafir itu mendengarkan kebenaran, namun dia ingkari. Setelah dia dengar, kemudian dia ingkari. Nah, ada orang yang kafir dalam bentuk tidak mau mendengarkan kebenaran. Pokoknya ini ada yang menyampaikan dakwah macam-macam, pokoknya menghindarinya, tidak mau dengar. Dan jika dengan makna yang kedua, maka berarti mereka telah mendengar kebenaran, namun tidak mau tunduk pada kebenaran. Kemudian Allah ayat selanjutnya, afahasiballadzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya. Apakah orang-orang kafir mengira ayattakhidhu min ibadi min duni awliya, mereka mengambil hamba-hambaku selain diriku sebagai awliya, sebagai sesembahan. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Yang kami telah siapkan nuzulan, hidangan, jamuan untuk orang-orang kafir. Jamuan untuk orang kafir bentuknya adalah jahannam neraka. Itulah jamuan yang Allah siapkan untuk orang kafir, menyambut orang kafir. Apa hasiba maknanya apa dhanna alladzina kafaru, apakah orang-orang kafir mengira ayat takhidu ibadi min duni awliya. Bahasanya mereka mengambil hamba-hambaku selainku sebagai sesembahan. Siapa yang dimaksud dengan hamba-hamba Allah di sini? Maka jawabannya, segala sesuatu adalah hamba Allah. Bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Maryam ayat 93, in kullun man fis samawati wal ardi ila ati rahmani abda. Tidaklah semua yang di langit dan di bumi kecuali akan datang menghadap Allah Ar-Rahman sebagai hamba. Dan siapa sajakah hamba-hamba Allah yang dijadikan sebagai sekutu tandingan bagi Allah, artinya disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya banyak. Maka ada yang nyembah malaikat, ada yang nyembah para rasul, ada matahari pun disembah, rembulan pun disembah, pohon-pohon disembah, batu-batu pun disembah. Wa ubidatil baqar. Bahkan sapi pun disembah. Nas'alullah al-afiyah. Maka sapi pun disembah. Orang itu menyembah sapi. Namun uniknya beberapa waktu yang lewat, ada perempuan, ada laki-laki Bali yang malah menyetubui sapi kemudian dinikahkan sama sapi, ya. Ini menyetubui Tuhannya, ini kurang ajar sama Tuhannya. Wa ubidal baqar, maka ada sapi yang disembah. Nasallallahu afiyah. Semoga Allah selamatkan kita dari kesesatan. Maka setan datang menyesatkan manusia dari segala jalan. Min duni awliya, awliya di sini maknanya arbaban, tuhan-tuhan yang mereka berdoa padanya, minta tolong padanya, dan mereka lupa wilayat Allahi. Mereka lupa, mereka orang-orang musyrik ini lupa dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, atau lupa dengan kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana ayat, yakni apakah mereka-mereka yang berbuat semacam itu mengira bahasanya mereka akan diberi kemenangan? Jawabnya tidak. La yunsaruna, mereka tidak akan diberi kemenangan. Barang siapa yang beranggapan demikian bahasanya mereka-mereka ini diberi kemenangan, bahwa mukhabbalun fi aqlihi, maka akalnya rusak. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula, kami telah siapkan neraka sebagai hidangan bagi orang-orang kafir. Artinya Allah Azza wa Jalla menyiapkan neraka nuzulan sebagai hidangan bagi orang-orang kafir. Apa itu nuzul? Nuzul adalah apa yang disuguhkan oleh pemilik rumah kepada tamunya. Namun mungkin juga nuzul di sini kita maknai manzil, Sehingga kalau kita ambil makna yang kedua, maka artinya telah kami siapkan neraka sebagai tempat tinggal, tempat kembalinya orang-orang kafir. Dan dua kemungkinan makna ini semuanya tepat. Maka orang-orang kafir itu akan tinggal di dalam neraka, dan mereka juga akan diberi neraka. Seakan-akan neraka itu adalah jamuan untuk mereka, dan itulah sejelek-jelek jamuan. Maka dalam ayat ini, sesembahan dan sekutu selain Allah disebut aulia, yang maknanya tadi arbaban, Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala itu Allah sebut, Allah bahasakan dengan aulia. Jawabannya ini menunjukkan betapa besarnya cinta orang-orang musyrik kepada sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Maka demikian demennya, maka demikian besar cintanya kepada sesembahan yang mereka sembah. Oleh karena itu maka kecintaan mereka yang demikian besar dengan sesembahan yang mereka sembah inilah yang menyebabkan Allah menyebut sesembahan-sembahan tandingan yang dimiliki oleh manusia disebut dengan sebutan aulia, jamak dari wali, yang artinya sesuatu yang sangat dicintai. Kul halu nabiyukum bi aktsarina a'mala, maukah ku beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi dalam beramal? Wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, apakah mau ku beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi dalam beramal? Jawabannya tentu mau. Nuri itu kita ingin diberitahu tentang orang yang paling merugi dalam beramal, sehingga kita menjauhi, bisa menjauhi amal perbuatan mereka, dan sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Dan telah Allah jelaskan dalam surat Al-Asr bahasanya semua manusia merugi kecuali yang memiliki empat sifat. Yaitu beriman, beramal soleh, mendakwahkan kebenaran, dan mendakwahkan kesabaran. Dan sedangkan di ayat ini Allah katakan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang yang paling merugi adalah orang yang sesat amalnya ketika hidup di dunia. Wa yasabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka mengira bahasanya mereka telah berbuat kebajikan sebajik-bajiknya, mereka berbuat kebaikan dengan sebaik-baiknya. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, dhalla di sini maknanya doa, doa sa'yuhum, sia-sialah usaha mereka, batola sia-sialah usaha mereka, amal mereka selama hidup di dunia. Akan tapi mereka mengira bahasanya mereka telah berbuat kebaikan. Artinya kebenaran tertutup atas mereka, wal'iyadzu billah, sehingga mereka mengira, padahal mereka di atas kebatilan, mereka mengira bahasanya kebatilan adalah kebenaran. Wahada kathirun, dan orang yang mengalami semacam ini sangat-sangat banyak. Maka orang Yahudi misalnya, mereka mengira bahasanya mereka di atas kebenaran. Orang Nasrani juga beranggapan bahasanya mereka di atas kebenaran. Orang-orang komunis ateis juga beranggapan bahasanya akidah mereka adalah kebenaran. Maka masing-masing dari mereka mengira bahasanya dia di atas kebenaran. Oleh karena itu mereka tetap di atas keyakinan yang mereka anut. Namun sebagian orang kafir sebenarnya tahu kalau mereka tidak di atas kebenaran. Akan tapi waliyadu billah, karena mereka sombong dan sombong, mereka asara, mereka tetap terus menerus dalam akidah yang mereka miliki. Maka disampaikan oleh Syekh Utsaimin di sini bahwasanya orang kafir ada dua macam. Yang pertama adalah orang kafir yang sebenarnya sudah tahu ini adalah kekafiran dan kejelekan, akidah yang rusak. Namun karena kesombongan, namun karena takut hilangnya fasilitas, karena sudah terlanjur jadi pendeta, karena terlanjur sudah jadi tokoh, akhirnya sudah tahu sesat, namun wah gimana nanti miskin kalau meninggalkan kesesatan. Maka mereka tetap bertahan dalam kesesatannya. Orang kafir jenis yang kedua adalah orang yang tidak tahu kalau itu kekafiran. Tidak tahu kalau itu kekafiran, dianggap bahasanya agama yang dianggap adalah kebenaran. Karena diyakini itu kebenaran, maka ya tetap terus menerus berada di dalamnya. Nah, dua-duanya semuanya orang kafir. Baik yang jenis pertama ataupun jenis yang kedua, semuanya orang kafir. Maka melihat adanya jenis orang kafir jenis yang kedua yang tadi kita sampaikan, maka ini menunjukkan tentang satu hal yang penting berkaitan dengan masalah iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah, apakah yang disebut iqamatul hujjah itu orang kafir itu sampai paham sebagaimana pahamnya orang yang beriman kalau agamanya itu 100% sesat? Apakah sampai derajat demikian untuk berstatus orang kafir? Sebenarnya tidak. Ada orang kafir yang dan dia telah orang kafir, berarti disebut sebagai orang kafir, berarti sudah ilmu telah sampai pada mereka. Namun meskipun demikian, dia tetap masih beranggapan bahwasanya agama kekafiran itu adalah sebuah kebaikan dan adalah sebuah kebenaran. Siapakah orang yang paling merugi yang sebagaimana telah Allah katakan, Allah jelaskan di ayat berikutnya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Itulah orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Tuhan mereka dan kafir dengan perjumpaan dengan Tuhan mereka. Fa habitat a'maluhum, maka hapuslah seluruh amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami tidaklah tegakkan timbangan amal untuk mereka pada kiamat nanti. Mereka kafir, maka orang tersebut orang kafir dengan ayat-ayat Rabb mereka. Ayat apakah yang dimaksudkan? Ayat kauniyah ataukah ayat syar'iyah? Ayat kauniyah bahasanya alam semesta ini ciptaan Allah, ataukah ayat syar'iyah Quran dan Sunnah? Az-zahir kiltahuma, yang mendekati kebenaran, ayat di sini mencakup dua jenis ayat. Akan tapi orang yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendustakan ayat syar'iyah dan tidak mendustakan ayat kauniyah. Dalilnya bahasanya Allah telah menceritakan bahasanya orang-orang Quraisy yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ditanya tentang siapakah pencipta langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Tidak ada satupun dari mereka orang-orang Quraisy yang mengklaim, orang-orang kafir Quraisy yang mengklaim bahasanya ada pencipta selain Allah. Akan tapi mereka mendustakan ayat syar'iyah. Mereka mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustakan ajaran yang dibawa oleh Rasul, maka mereka tercakup dalam ayat ini. Meskipun ayat ini sebenarnya mencakup semua orang yang kafir dengan ayat syar'iyah ataupun orang yang kafir dengan ayat kauniyah, yaitu orang-orang ateis ingkar Tuhan. Maka orang yang ateis ingkar Tuhan mereka kafir dengan ayat kauniyah. Beranggapan bahasa ini semua makhluk alam semesta ini bukanlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kafir dengan perjumpaan dengan Allah. Mereka mendustakan adanya perjumpaan dengan Allah. kapankah terjadi perjumpaan dengan Allah? Jawabannya pada hari kiamat. Maka mereka mendustakan adanya hari kiamat dan membantah adanya hari kiamat. Dan telah dinampakkan bukti pada mereka, namun mereka terus menerus dalam anggapan sesat mereka. Allah katakan, tidakkah manusia itu ingat dan melihat dan mengetahui bahasanya kami ciptakan manusia dari air mani. Fa'idha, maka tiba-tiba setelah gede, manusia itu khosimun, jadi manusia yang membantah Allah subhanahu wa ta'ala, mubinun, yang menampakkan secara terang-terangan bantahannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadurbalana masalah, dan manusia membuat permisalan. Permisalan di sini artinya subuhat atau kesesatan yang mereka ingin mendustakan kami dengan permisalan yang mereka buat. Apa permisalan yang dibuat oleh manusia? Manyuhil aidhama wahya ramim. Manusia mengatakan, siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini setelah hancur? Makanya apa? Tahaddud ini tantangan. Tantangan dari manusia pada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyuhjiha, siapakah yang akan menghidupkannya? Pada tulang-tulang yang telah hancur, tidak ada padanya kehidupan, tidak ada padanya sesuatu pun. Qul yuhjiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Jawabannya gampang. Tulang-tulang itu akan dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang menciptakan tulang-tulang tersebut pertama kalinya, sehingga akhirnya jadi manusia sebelum matinya. Siapakah yang menghidupkan tulang-tulang tersebut pada awal pertama kalinya? Jawabannya adalah Allah. Dan menurut anggapan manusia, mengembalikan penciptaan itu lebih ringan daripada memulai penciptaan. Maka lebih ringan bagi Allah setelah Allah ciptakan, menurut manusia sangat ringan, lebih ringan bagi Allah ini manusia yang telah mati dihidupkan daripada belum ada kemudian menjadi manusia. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, wa huwa, dan dialah Allah zat yang memulai penciptaan kemudian dia mengulanginya, dan mengulangi itu lebih mudah bagi Allah menurut pandangan manusia. Adapun bagi Allah sendiri, dua-duanya sama mudahnya. Tidak ada yang lebih mudah daripada yang lain. Semuanya sangat mudah. Mau penciptaan pertama kali ataukah pengembalian, dua-duanya sama-sama mudah. Hadza dalilnya adalah dalil yang menunjukkan mungkinnya terjadi kebangkitan kubur. Dan jika demikian, maka dalil mungkinnya terjadinya ba'ats, bangkit dari kubur dan hidupnya tulang yang telah hancur, adalah dalil yang pertama, karena Allah yang menciptakan tulang belulang itu pertama kali. Walamma qala Zakaria, dan Zakaria berkata pada saat dia diberi kabar gembira kalau dia akan mendapatkan anak, padahal Zakaria ini fil kibari itiya, telah sangat-sangat tua, dan istrinya adalah mandul. Allah katakan, demikianlah qala rabbuka huwa alayya hayyun. Zakaria mengatakan, demikianlah Allah berfirman, itu mudah bagiku, dan sungguh aku telah ciptakan wahai Zakaria sebelumnya, dan engkau belum jadi apa-apa. Maka dia zat yang menciptakanmu sebelumnya, dan kau belum jadi apa-apa, dia sangat kuasa untuk memberikan anak kepadamu dalam keadaan kau sudah tua renta, istrimu mandul lagi. Kemudian dalil yang kedua yang Allah bawakan untuk menunjukkan mungkinnya adanya hari kiamat adalah, wa huwa bikulli khalqin alim, dan Allah mengetahui seluruh makhluknya. Maka jika Allah mengetahui seluruh makhluknya, maka tidaklah mustahil bagi Allah untuk menciptakan apa yang Allah kehendaki. Siapakah yang menghalangi Allah untuk menciptakan makhluk yang dia kehendaki? Jika kita telah paham bahwasanya Allah adalah zat yang mengetahui seluruh makhluknya, maka jawabannya tidak ada satupun yang bisa menghalangi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dua dalil di antara banyak dalil yang dibawakan oleh penulis tentang mungkinnya terjadinya hari akhir. Maka liqa dalam ayat ini, ayat 105 dari surat Al-Kahfi, di ayat Rabbim wa liqa'ihi, liqa disini adalah liqa'ul 'am, yaitu perjumpaan umum seluruh makhluk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan terjadinya hari kiamat. Maka dhalla sa'yuhum alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, makna asalnya adalah orang kafir, sebagaimana tafsir tafsirnya telah Allah jelaskan di ayat setelahnya. Akan tapi tidaklah mengapa seandainya kita maknai secara umum alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya ini juga mencakup ahlul bid'ah, karena mereka mengira bahwasanya mereka beramal kebajikan padahal amalnya adalah amal yang sia-sia. Bagaimana penafsiran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menafsirkan surat Al-Kahfi ayat 104, beliau mengatakan, siapakah mereka alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasbuna annahum yusinna sun'a? Maka Ali mengatakan mereka adalah haruriyah, mereka adalah orang-orang khawarij. Demikian juga ahli bid'ah yang lain yang mereka beranggapan melakukan amal kebajikan padahal amalnya adalah amal yang sia-sia. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Jumat depan sudah bisa kita selesaikan.